dan upaya kita sebagai seorang muslim dan muslimah adalah saling nasihat menasihati. Dan ilmu itu akan bermanfaat bagi orang tersebut apabila dia mengamalkan ilmunya dan berusaha untuk komitmen di atasnya. Dan memang duri-duri tajam merintangi di jalanan. Duri-duri merintangi jalanan. Dan katanya, kerikil-kerikil tajam berserakan di jalan. Banyak tantangan di dalam komitmen di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kesulitan. Dan butuh perjuangan. Tapi kita tidak punya pilihan lain kecuali berjuang dan berupaya, sebab memang dunia ini adalah dunia perjuangan. Adalah tempat untuk berjuang, tempat untuk berupaya dan bersusah payah. Di dunia ini memang ditempatkan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaranya seorang muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara seorang muslim dan surganya bagi orang kafir. Seorang muslim yang terpenjara, diikat dengan perintah, diikat dengan larangan, tapi semuanya itu adalah kemuliaan bagi mereka pada hakikatnya. Dan kelak di kemudian hari akan dihalalkan kepada mereka banyak perkara yang dilarang pada mereka di dunia dan dijadikan sebagai bentuk kenikmatan dan kehormatan bagi mereka. Dan memang dihitari dengan kesulitan. Sebab dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwa." Sungguhnya neraka itu diitari dengan ketidaksenangan, perkara-perkara yang jelek, tidak menyenangkan. Surga diitari dengan perkara-perkara yang jelek, tidak menyenangkan. Ya. Mau kerjakan ini sulit. Ya, mau lakukan ini sulit. Tapi ingat, upahnya surga. Tapi kalau neraka, huffatin naru bisyahwat. Neraka diitari dengan syahwat. Penuh dengan kesenangan dan enak dalam melaksanakannya. Ya. Kemudian mendapatkan kenikmatan, walaupun kenikmatan yang fana, kenikmatan yang sementara di dunia. Demikian sifatnya. Maka butuh untuk bersabar. Ya. Dan sekali lagi, dunia ini adalah tempat untuk berupaya, tempat untuk banting tulang peras keringat, bukan untuk santai di kehidupan dunia ini. Dunia ini hanya tempat perjalanan kita sementara, dan semua dari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Jadilah engkau di dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaikan orang yang asing atau orang yang hanya sekedar berlalu. Apa gunanya hidup di dunia penuh dengan kenikmatan, mengikuti hawa nafsu, mengikuti kemauan orang, dan seluruh hal itu melemparkan kita ke dalam jurang kehinaan kelak di kemudian hari, tak kala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kenikmatan yang kita dapatkan, kulit-kulit itu tadi yang sangat dijaga dengan berbagai macam model penjagaan, atau dijaga dengan harta yang sangat mahal. Ya, apa gunanya semua itu kalau kelak di kemudian hari akan menjadi tungku api neraka waliyadzubillah. Tatkala kita menyeleweng dan menyimpang dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang harus sadar akan tujuan penciptaannya di muka bumi ini, dan setiap orang harus komitmen di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan merasa hina. Jangan merasa rendah diri. Allah telah memuliakan kaum mukminin dengan jiwa yang besar, supaya mereka mempunyai kehormatan diri, dijaga dengan kemuliaan, dengan kehormatan. Ya. Kata seorang penyair, "Man yahin yashalil hawanu alaihi." mali jirhin bimayyitin ilamu. Ya, siapa yang bersikap merendah diri, maka akan kerendahan akan mudah masuk kepadanya. Ya. Dan orang yang sudah meninggal, goresan-goresan dilukai, dicacati, itu tidak akan memberikan rasa sakit lagi. Begitu kalau sudah terlalu sering, ya, merendah diri dan terlalu sering, ya, berada dalam jurang kehinaan, hatinya menjadi mati, ya, dan tidak merasakan lagi ini adalah perkara yang dosa, ini adalah perkara yang nista. Ya, ketika mendapatkan teguran, tidak mendengarkan teguran tersebut, wallahi ini adalah perkara yang sangat berbahaya dan sangat disayangkan. Kalau kelak di kemudian hari tak kala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita menghadap sendirian di padang mahsyar yang Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari di atas kepala hanya satu jengkal. Ya, dalam satu riwayat satu mil sebesar apa setinggi jarum, dan dalam satu riwayat satu mil ukuran satu mil, satu kilo lebih. Ya. Matahari didekatkan sedemikian rupa sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang pada zaman itu di padang mahsyar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, belum disunat. Ya. Dan tidak memakai alas kaki. Aisyah bertanya, Rasulullah, kalau begitu saling melihat? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang saling melihat. Setiap orang sibuk dengan dirinya. Lihat saking mengerikannya pada zaman itu. Ya. Pada hari itu saking mengerikannya. Dan Nabi kabarkan setiap orang berkeringat ketika berada di padang mahsyar. Ada yang berkeringat menutupi mata kakinya, ada yang keringatnya banjir sampai menutupi lututnya, ada yang keringatnya sampai menutupi pinggangnya, ada yang keringatnya sampai menutupi dadanya, dan ada keringatnya sampai menutupi lehernya, ada keringatnya sampai menenggelamkannya. Dan kita tidak tahu kita di kelompok yang mana. Dan mungkin kita berada di kelompok orang-orang yang tenggelam dengan keringatnya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita. Dan kita tidak tahu keadaan kita, apakah kita lulus di padang mahsyar. Kalau lulus akan melewati jembatan lagi, dan jembatannya terbuat dari sehelai rambut. Rambutnya lebih tajam dari pedang dan sangat licin, dan di bawah jembatannya api neraka. Lagi-lagi tidak yang menyelamatkan kecuali amalan. Kalau di dunia ini penuh dengan kenistaan, penuh dengan dosa dan maksiat, penuh dengan kerendahan, dan di dunia ini bergeliman dengan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, melanggar larangan Allah dan Rasulnya, tidak tahu apa yang terjadi kelak di kemudian hari, tak kala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu. Semua dari kita ingin selamat, dan kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di akhirat, dan kita tidak tahu di mana tempat kita pada hari itu. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat, dan atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Dan saya harapkan pada pertemuan daurah ini selama satu pekan bisa membawakan manfaat kepada kita bersama, dan memberikan bekas di dalam hati yang kemudian bisa direalisasikan di dalam kehidupan dan mewarnai gerak-gerik kita di bawah tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah ta'ala selepas asar. Pertanyaan sampai jam 5. الحمد لله وكفى وسلاما وصلاة على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. أما بعد، pertanyaan: apa hukumnya perempuan membuka jilbab atau hijabnya di tempat-tempat yang sepi di luar rumah. Membuka jilbab atau membuka hijab di luar rumah kalau tanpa keperluan, dan membukanya di tempat yang bukan aman dari fitnah, itu artinya dia telah membuka siternya. Dan ada hadis yang menunjukkan tentang larangan tersebut. Siapa yang membuka, lepaskan pakaiannya selain dari rumahnya, berarti dia telah membuka siter antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Dan membuka di tempat yang tidak aman dari fitnah itu adalah dosa dan kesalahan. Kalau misalnya ada orang yang melihat, sebab tidak bisa dikatakan unsur ketidaksengajaan, sebab dia membuka di tempat yang tidak aman dari fitnah, maka membuka hijab atau jilbab itu boleh kalau di tempat yang aman dari fitnah. Bersama dengan itu, kalau tanpa keperluan hendaknya tetap dijaga selain dari rumahnya. Wallahul musta'an. Bagaimana hukumnya memperdagangkan barang-barang kosmetik, baju bermerek, khususnya bagi penjual? Asalnya kalau barang tersebut dia jual dan dia tahu pasarannya kepada pemakai seperti perempuan dan lain-lainnya, kalau barang tersebut dia tahu dia jual kepada orang yang memang akan menggunakannya kepada perkara yang tidak baik, sudah pasti dia gunakan pada perkara yang tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka tidak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Iya. Kemudian khususnya bagi barang-barang yang kadang disalahgunakan oleh orang, yang paling bagusnya kalau penjual tersebut membuat tulisan atau membuat kertas lembaran yang menunjukkan nasihat, ya, digunakan pada tempatnya atau semisal dengan itu. Bolehkah suami memerintahkan istrinya agar memotong rambutnya dengan alasan istrinya akan lebih cantik di mata suaminya? Memotong rambut itu adalah perkara yang tidak bolehkan dalam syariah bagi perempuan, kecuali kalau ada hajat, seperti kalau hal tersebut mengganggu, ya, dan akan menyebabkan kepalanya berat dan sering pusing dengannya, boleh dia potong sesuai dengan kadar keperluan. Atau rambutnya terlalu panjang sehingga mengganggu, boleh dipotong dengan kadar keperluan. Kalau tidak ada keperluannya, maka hendaknya jangan dipotong. Dan sebagian para ulama menyebutkan bahwa hukumnya adalah haram untuk dipotong. Apakah saya berdosa jika menyakiti hati seseorang dengan cara putus karena mengetahui pacaran itu terlarang? Itu bukan berdosa, justru berpahala. Iya. Pertama, melepaskan diri Anda dari dosa. Kemudian yang kedua, melepaskan diri dia dari dosa. Maka cara yang paling bagus, ya, kalau memang tidak ingin sakit hati, ya, maka kawin saja, selesai. Ya. Sebagaimana yang telah disebutkan. Apakah biro jodoh diperbolehkan dalam syariat? Apa itu biro jodoh? Modelnya bagaimana? Itu perlu dirinci. Ya. Ada pun yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, dalam bentuk di sebagian yayasan-yayasan hizbiyah, seperti foto-foto akhwat yang ikut pelajaran ngaji sama dia, diambil fotonya, kemudian dikoleksi. Ya, nanti ikhwa yang mau melamar, nanti diperlihatkan sisa mili. Ini adalah cara-cara hizbiyah dan tidak dibenarkan oleh syariah. Nah, mana ada radar lewat foto? Tidak pernah ada seperti itu. Foto pada hukum asalnya adalah haram. Ya. Dan lucunya, ini dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku berilmu dan berada di atas jalan para ulama salaf, dan para ulama salaf berlepas diri dari perbuatan yang seperti itu. Manakah lebih baik antara wanita yang tidak berjilbab tapi pakaiannya sopan, selalu memakai baju dan rok panjang, ataukah wanita yang memakai jilbab helm dengan pakaian yang ketat? Sebab saya mendengar bahwa wanita yang tidak berjilbab itu merasa lebih baik dari orang yang berjilbab seperti itu. Jadi lihat kadarnya, ya dua-duanya sebenarnya ada bentuk kesalahan, tetapi orang yang tidak berjilbab itu jauh lebih tidak baik, sebab ya bentuk pelanggarannya lebih banyak. Adapun kalau dia berjilbab kemudian pakai ketat, pelanggarannya satu. Ya, kalau dia mempunyai pelanggaran, yang tidak berjilbab mempunyai banyak pelanggaran. Yang mempunyai banyak pelanggaran, maka semuanya melanggar, tetapi yang tidak memakai jilbab itu lebih melanggar. Ya, wallahu taala alam. Bolehkah wanita menggunakan baju rumah atau daster berupa celana atau rok, celana yang corak dan warnanya dikhususkan untuk wanita? Apakah ada unsur tasyabbuh di dalamnya, baik tasyabbuh bil rijal maupun tasyabbuh bil kuffar? Tentang masalah tasyabbuhnya, dilihat jenis pakaiannya. Kalau dia khusus untuk perempuan, ya, maka tidak apa-apa digunakan. Kalau itu adalah pakaian yang biasa dan tidak digunakan oleh orang-orang kafir, ya, tidak apa-apa digunakan di dalam rumah kalau pakaiannya sopan. Sebab perempuan pun di dalam rumahnya, ya, perempuan bersama mahramnya itu tidak boleh memakai pakaian-pakaian seperti rok mini atau pakaian yang menampakkan auratnya sampai ke betis, sampai ke paha misalnya, ya, dan seterusnya. Dia hanya menampakkan apa yang biasa nampak, seperti tangannya sampai ke siku, sampai ke lengan, lehernya, kemudian rambutnya, mukanya, atau kakinya sampai ke betis, dan yang semisal dengan itu. Apakah termasuk libas asyuhrah bila wanita memakai baju, memakai barang atau baju yang indah dalam pandangannya dan dia merasa cantik dengannya? Tentang memakai baju tersebut, ukurannya kita sudah sebutkan, libas asyuhrah. Kalau pakaian itu tidak digunakan orang, dia pakai atau digunakan tapi sedikit dan dia pakai dalam dengan bentuk bersombong. Kalau pakaiannya bagus dan banyak digunakan orang, dan itu biasa, tidak apa-apa, ya, dengan pakaian tersebut, ya, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan. Bagaimana jika ada wanita yang diganggu hendak dinodai di atas mobil, dan untuk menghindari dia melompat dari atas mobil dan akhirnya meninggal, apakah digolongkan bunuh diri atau tidak? Tidak, ini tidak digolongkan bunuh diri, insyaallah taala digolongkan mati syahid. Nah, man qatila duna nafsihi fa huwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela dirinya, maka dia mati syahid. Itu dalam satu hadis. Saya pernah mendengar hadis yang bunyinya bahwa siapa seorang wanita pergi salat berjamaah lalu dia berdandan, bermake up dan memakai wangi-wangian, maka salatnya tidak sah. Dan apabila dia ingin menghapus make up-nya, maka dia harus mandi junub. Apakah hadis di atas tidak sahih? Apakah dia hadisnya, wallahu taala alam, saya tidak pernah dengar, tapi dari apa yang saya ketahui, ya, itu adalah perkara yang salah. Sebab memakai make up sepanjang dia menutup auratnya, ya, salatnya tetap sah. Ya, perempuan yang membuka mukanya dan telapak tangannya ketika salat dan ada laki-laki asing di situ, salatnya sah walaupun dia berdosa. Maka sepanjang dia menutup aurat, tetapnya salatnya tetap sah. Dan masalah make up tersebut dalam hadis ini, saya kayaknya menduga bahwa hadisnya adalah hadis yang lemah, sebab bertentangan dengan nusus adillah yang ada, wallahu taala alam. Bagaimana hukumnya mentalak istri, talak tiga, tanpa diketahui, tanpa didahului talak satu dan dua, tapi sebelum mengucapkan, sudah diniatkan beberapa jam yang lalu? Kalau talak tiga diucapkan dengan satu lafaz, satu keadaan, atau dikatakan kamu talak, kamu talak, kamu talak tiga kali, atau dikatakan kamu talak tiga, apakah terhitung satu atau tiga? Itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Dan yang kuat, dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, Syekh Ibn Baz, Syekhul Muqbil rahimahullahu ta'ala, dan lain-lainnya, itu terhitung talak satu. Terhitung talak satu. Wallahu ta'ala ala. Apa seorang wanita berdosa apabila dia keluar rumah dan bertabarruj? Karena wanita tersebut tidak mengetahui, jahil, bila tabarruj itu dilarang. Kalau dia tidak tahu, maka diharapkan. ketidaktahuannya tersebut menyebabkan dia tidak dapat dosa, tapi ini sangat berbahaya sebagaimana yang telah diterangkan tadi. Syahka wudu, jika pada anggota wudu terdapat cat atau tinta yang lupa dibersihkan sebelum berwudu, tergantung cat dan tintanya. Kalau cat dan tintanya adalah bentuk yang tidak bisa meresap air, atau dengan kata lain air tidak bisa tembus, kalau ada tinta dan cat yang model seperti itu, maka wudunya tidak syah kalau cat dan tintanya berada pada anggota-anggota rukun, misalnya berada pada tangan, muka, kaki. Kalau telapak tangan saja wudunya tetap syah, wudunya syah. Ya, wallahu ta'ala alam. Mana yang harus kami pilih? Melaksanakan amanah yang dipercayakan ibu untuk kuliah, sedangkan kuliah banyak kemaksiatan di dalamnya, misalnya zina mata, melihat aurat wanita bukan mahramnya dengan gratis, tolong petunjuknya. Iya. Tentang masalah ini, ini dari musibah yang menimpa kaum muslimin. Dan memang asal kali mulai masuk musibah ini kepada kaum muslimin itu di zaman penjajahan, dan di negara-negara Islam pertama kali adanya percampurbauran di sekolah itu terjadi di negeri Lebanon. Ya. Itu sekolah yang pertama mengekspor adat yang jelek itu. Kemudian tersebar di beberapa daerah Arab. Yang ada pun di daerah Ajam seperti Indonesia ini, itu memang adalah asalnya dan sudah lama berakar di sana. Dan ini adalah perkara yang sangat disayangkan dan bertentangan dengan syariat Islam. Dan kita telah mengetahui banyaknya kerusakan dan bencana yang terdapat di dalamnya. Karena itu, ya, ikhtilat adalah perkara yang diharamkan. Kemudian berkhulwat adalah perkara yang diharamkan. Kemudian tabarruj adalah perkara yang diharamkan. Maka seseorang hendaknya meninggalkan ya, tempat-tempat belajar yang terdapat seperti ini. Tempat-tempat belajar yang terdapat seperti ini, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia kena musibah dan terpaksa dan tidak bisa meninggalkannya, maka hendaknya dia memperbanyak ibadah, memperbanyak menuntut ilmu ya syar'i, dan menjaga diri dan menundukkan pandangan. Tetapi pada asalnya setiap orang hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya. Bagaimana dengan ikhwah dan akhwat? Apakah kami akan ditanya tentang keadaan teman kelas kami yang tidak berhijab? Sulit bagi kami menasihati karena tidak berhijabnya mereka. Tentang masalah tersebut, ya, dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu mempunyai uslub dan mempunyai kawaid dan tawabit. Maka seorang apabila dia mampu menasihati, maka dia nasihati ya, sesuai dengan kemampuannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dengannya. Tetapi kalau dia tidak mampu, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Apakah boleh bekerja sama dengan akhwat dalam melaksanakan suatu kegiatan sosial kebaikan yang memungkinkan terjadinya ikhtilaf? Ya. Segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf, maka itu adalah perkara yang diharamkan, apapun misi dan asal dari kegiatan itu. Maka tujuan tidak menghalalkan cara. Ya. Tujuan tidak menghalalkan cara. Tujuannya kebaikan, tapi jangan menghalalkan ya perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya semua ditempuh dengan cara-cara yang mampu syariah, sesuai dengan tuntunan syariah. Wallahu taala alam. Bagaimana hukumnya mengucapkan salam kepada akhwat bila berpapasan atau bertemu? Mengucapkan salam perempuan kepada laki-laki, laki-laki kepada perempuan, boleh saja dengan syarat. Yang pertama, aman dari fitnah. Yang kedua, tidak menyebabkan adanya penyakit yang muncul di dalam dada atau sesuatu hal yang lain yang muncul dalam dada karena perbuatan tersebut. Iya, ada sebagian sahabiat yang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabiah tersebut memberikan salam kepada Nabi, ya, dan Nabi menjawabnya. Maka boleh saja sepanjang aman dari fitnah, tetapi pada saat ini, ya, khususnya apalagi pertemuan misalnya laki-laki dengan perempuan atau akhwat yang tidak dikenal dan seterusnya memberi salam, itu bisa memberikan fitnah. Ya, dan khusus perempuan suaranya adalah kadang bisa membawakan fitnah, ya, karena itulah dikatakan bahwa perempuan itu apa tidak boleh menundukkan atau melembutkan suaranya. Dan al-mar'atu aurah, perempuan adalah aurat. Idza kharajat istasyaraha asy-syaitan, kalau keluar maka dia akan dibuat indah oleh syaitan. Ya, semua hal ini menunjukkan bahwa utamanya bagi perempuan tidak mengucapkannya. Ya, wallahu ta'ala ala. Apakah menikahi janda itu termasuk sunnah dengan dalil bahwa kebanyakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janda? Nabi saja dihukumi seperti itu, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap dalam hadis beliau ketika Jabir radhiyallahu taala anhu ingin nikah, maka Jabir nikah dengan janda. Ya, maka Nabi berkata, tidakkah kamu nikah dengan perempuan yang masih perawan? Ya, kamu bermain-main dengannya dan dia bermain-main denganmu. Ya, dan seterusnya. Tapi Jabir mengatakan bahwa saya ditinggalkan oleh ayahku, beberapa orang saudara, dan butuh orang yang mendidiknya. Maka nikah dengan janda itu juga boleh sepanjang ada maslahat dan kelihatan bentuk kebaikannya. Tapi kalau dia nikah dengan gadis yang masih perawan, maka itu yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa lama waktu menadar tersebut? Apakah cukup beberapa detik saja, 1 menit, 3 menit, atau berapa lama? Ya, berapa lamanya itu ukurannya kembali kepada kebiasaan. Jadi ukurannya sebagaimana yang dikatakan dalam hadis, falyanzur ila ma yad'uhu ila nikahiha. Hendaknya dia melihat kepada apa-apa yang bisa menyebabkan dia menikahinya. Ya, jadi dia melihat, ya, sepanjang dia sudah perhatikan, ya, wajahnya dan sudah perhatikan apa-apa yang dia kira sudah cukup, maka sudah cukup, ya, dari apa-apa yang biasa nampak. Ya. Ada kadang orang, sebagian orang berlebihan dalam nazar, kadang perempuannya disuruh pakai pakaian ketat, wanita di nazar dan seterusnya. Ini dari perkara-perkara yang berlebihan, ya, di dalam syariah, wallahu taala alam. Maka nazar itu, ya, boleh saja dan diukur sesuai dengan keperluan, tidak terhitung menit. Ya, karena itu ada disebutkan dalam masalah fikih bagaimana hukumnya mengulangi nazar. Ya, nazar pertamanya mungkin dia malu-malu melihat dan tidak kelihatan jelas. Ya, akhirnya dia minta diulangi lagi. Ya. Maka para ulama mengatakan boleh saja diulangi berdasarkan keumuman hadis tersebut. Tetapi ingat, jangan sampai berlebihan. Ada sebagian orang nazar, ya, dan kurang ajar. Ya. Colong berdiri dulu, ya, balik kanan, balik kiri. Ada bukan nazar, ya, tapi ini memuaskan syahwat. Dan dibedakan antara orang yang nazar dan orang yang memuaskan syahwat. Ya. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang yang nazar itu dia tidak boleh nazar dengan nazar taladdud, nazar untuk berledat-ledatan atau untuk memuaskan syahwatnya. Dia nazar melihat sesuatu yang dia perlukan, cukup, selesai. Ya. Adapun dia nazar takjub, kagum, lama, yang menatap dan seterusnya, ini semuanya memuaskan dan ini adalah perkara yang terlarang, wallahu ta'ala alam. Apakah ada beda antara nazar melihat dengan rukyat? Ya. Beda, ya, nazar itu melihat kepada perempuan. Kalau rukyat itu, ya, rukyat hilal. Ya. Dan bagaimana urutannya pada saat melamar? Pada saat melamar, ya, seorang itu kalau ingin maju melamar, beradab, dia berbicara kepada walinya. Berbicara kepada wali perempuan tersebut, kemudian dia meminta izin untuk nazar, ya. Dan kalau sudah nazar, ada kesetujuan, cocok, ya, boleh berbicara tentang akad nikah dan seterusnya, ya. Itu adalah perkara yang baik. Ada apa yang dilakukan oleh beberapa orang, ya, saat ini ada sebagian akhwat yang tidak tahu, ya, dan sangat disayangkan ada sebagian ustaz yang memberikan penyampaian yang salah dan kekurang ajaran di dalam beberapa poin, ya, dan ini adalah perkara yang tercela dalam syariah. Yaitu membolehkan perempuan nazar tanpa mahram. Ya. Akhirnya ada akhwat yang sudah pindah-pindah di nazar sana-sini. Ya. Dan ini kemungkaran yang besar dan tidak mempunyai dalil. ya, bahkan dalil menyelisihinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahluwanna rajulun bimra'atin illa ma'a dhi mahram." Enggak boleh laki-laki berdua dengan perempuan kecuali bersama mahramnya. Maka kalau ingin nazar harus ada mahramnya di situ. Nah, kapan tidak ada mahramnya, maka perempuan tidak boleh menampakkan dirinya, dan demikian pula laki-laki. Ya, wallahu ta'ala alam. Apa hukumnya terhadap seorang atau terhadap sebagian akhwat yang menjaga hijab wajah dan muamalah hanya pada ikhwah, tapi pada pria awam ya mereka berikhtilaf. Ini apa namanya? Apakah syariat itu hanya berlaku untuk di depan ikhwah saja? Ya. Itu adalah perkara yang aneh. Nah, perkara yang aneh. Maka semua syariat ini dilakukan secara umum, ya. Terapkan Islam itu secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna, ya. Dan menunjukkan ketidakikhlasan juga. Ya, apakah hanya ingin dilihat ikhwah saja? Ya, kemudian apa di depan ikhwah dia menutup, tapi di depan orang awam dia tidak melakukannya. Ini adalah menunjukkan suatu bentuk ketidakikhlasan. Wallahu ta'ala alam. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang apa melakukan hal ini. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang melarang anaknya untuk berhijab dengan cadar dan purda dan merasa, dan mereka juga mengancam menyuruh membuka seluruh hijab? Asalnya seorang perempuan apabila mendapatkan halangan dari orang tua, maka dia menyampaikan dengan cara hikmah dan lemah lembut. Dan ikhwah dan akhwat saya nasihati, dalam mengamalkan setiap perkara agama, tolong dihafalkan dalil-dalilnya. Kalau tidak pandai menghafal, ditulis dalilnya, supaya kalau dia menghadapi orang tuanya, dia bisa memperlihatkan ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka yakin. Ya. Dan cara menasihatinya pelan-pelan. Ya. Kalau hari ini tidak bisa masuk, mungkin besok masuk. Ya. Kalau hari ini mungkin besoknya belum bisa, maka lusa dan seterusnya. Maka butuh dengan hikmah. Ya. Setapak demi setapak, setangga demi setangga, sampai bisa naik. Ya. Bagaikan orang yang mau naik ke atas rumah, ya tidak mungkin kan? Langsung lompat ke atas, ya, bisa jatuh apalagi ke rumahnya tinggi. Ya. Tapi dia harus menapaki tangga demi tangga sehingga bisa naik. Pertama dia berbicara dulu dengan orang tua. Ya. Kita ini, misalnya dia katakan, kita ini beragama apa? Beragama Islam, harus mengikuti apa? Ya. Dia kan sebutkan, pasti mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini ada hadith-hadith, bunyinya begini. Sampaikan saja. Terus bagaimana kira-kira pemahamannya terhadap hadith ini? Bahkan hadith-hadith tentang kewajiban hijab. Ya. Dia dengarkan, dia tidak bisa lari. InsyaAllah ta'ala dinasihati sambil menjaga, dinasihati dengan apa namanya perkara-perkara yang kira-kira orang tua tersebut banyak berpikir ke sana. Biasanya orang tua itu hanya memikir masalah dunia. Ya, maka diingatkan bahwa ini masalah agama, dan yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai karena bersijab kemudian kita merasa harus meninggalkan karena nanti tidak dapat kerja dan seterusnya. Diterangkan dengan cara baik sambil banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala, ya, tidak ada gunung yang tidak runtuh kalau diambil terus, ya. Ya, kerikil demi kerikil dicabut, ya, batu demi batu dicabut, ya, bisa runtuh gunungnya insyaAllah ta'ala kalau seorang bersabar, ya, di dalam menasihatinya. Ya. Bolehkah ikhwah dan akhwat yang bukan mahram berkomunikasi, berbicara dan saling menundukkan pandangan, ya, dan akhwat memakai hijab dan purdanya? Tidak boleh. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka, maka mintalah di belakang hijab. Tidak disuruh berjumpa langsung, ya, tapi diminta di belakang hijab. Ya. Maka ini adalah perkara yang tidak boleh dan bergampangan. Ya. Perkara yang tidak boleh bergampangan. Iya, tadinya nundukkan pandangan. Begitu serius bicara sudah. Ya. Tadi mengangkat pandangan. Nah, dan demikian asalnya. Ya. Asalnya seperti itu. Asalnya berbicara. Ya. Berbicara. Setelah itu senyum. Ya. Setelah, apa asalnya berbicara. Kemudian memandang. Setelah memandang, senyum. Ya. Setelah senyum, ya janji ketemu di mana. Akhirnya setelah itu, ya lebih parah lagi. Ya, demikian syaitan itu pandai setapa demi setapa. Waktu sekarang mungkin wah bagus begini. Ya saya mungkin bagus karena sehat ya akhwat itu dah. Saya telepon dulu. Ya, asalnya telepon bagus. Ya bicara, ya, menasihati. Lama kelamaan, ya telepon lagi ah. Ya. Setelah itu memberi salam. Akhirnya sampai ketemu. Ya, dan ini semua adalah jerat-jerat syaitan yang harus diwaspadai. Ya, jangan sampai seorang jatuh di dalam fitnah. Nah, ya, sungguhnya fitnah itu kita berhati-hati dengannya dan jangan seorang pun merasa aman dan merasa suci hatinya. Lihat para istri Nabi dan para sahabat. Fas'aluhunna min wara'i hijab. Mintalah dari belakang hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa liqulubihinna. Sebab itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Padahal ini para sahabat. Ya. Apakah semua istri para sahabat berhijab? Bagaimana kalau istri mereka tidak mau berhijab? Apakah istrinya diceraikan? Bagaimana halnya dengan kita sekarang? Ya. Saya tidak tahu tentang qadhiyah ain dalam masalah ini. Cuman masalah seorang istri kalau diperintah sama suami, asalnya dia taat kepada suaminya. Sebab suami bertanggung jawab penuh terhadap istri dan akan dimintai pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melihat pada istrinya ada gejala dia tidak bisa dinasihati dan tidak bisa ia mempertanggungjawabkan masalah-masalah atau tidak bersijab. Ya. Dia tidak bersijab, tidak menutup auratnya, kemudian tidak mau dinasihati. Ya, maka asalnya hidup berumah tangga itu untuk menjalin, untuk menumbuhkan ketaatan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau dia melihat ada perceraian, maka itu adalah udzur syar'i. Adalah udzur yang syar'i apabila dia melakukannya setelah menasihati dan seterusnya. Bagaimana kalau seorang wanita hanya menutup muka? Sudah yang tadi. Disebutkan wanita yang berpakaian tapi telanjang tidak akan masuk surga. Apakah ini berarti kekal di neraka? Bukan berarti kekal di neraka. Itu kalimat tidak akan masuk surga menunjukkan kerasnya dan lamanya siksa. Ya. Adapun kekal di dalamnya dirinci. Kalau dia orang yang bertauhid, dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya dan insya Allah, ya, terakhirnya akan masuk surga. Dan kalau dia adalah orang yang berbuat kesyirikan, maka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Bolehkah seorang akhwat yang berjilbab bekerja sebagai penjual di toko miliknya yang di mana pembelinya adalah laki-laki dan perempuan? Dan bolehkah kita membatalkan? Ya. Tentang masalah jual beli itu adalah perkara yang boleh apabila ya, ada penjagaan atau ada dia bisa menjaga jarak antara pembeli dan antara dia dan pembelinya. Ya. Dan juga syarat yang tentunya harus dipenuhi yaitu dia dalam keadaan berhijab sempurna. Dalam keadaan berhijab sempurna. Maka itu adalah perkara yang boleh. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah kita membatalkan lamaran kepada seorang akhwat yang telah dilihat wajahnya karena tidak sesuai dengan keinginan kita? Boleh saja, tidak larangan. Ya. Tidak ada larangan. Ya, memang tujuannya nazar itu untuk melihat. Ya. Tujuannya nazar untuk melihat setuju atau tidak. Ya. Tapi di sini ada satu poin yang ikhwah kadang bergampangan dan sering membalumi akhwat. Bagaimana bentuknya? Ya. Ada orang yang sudah diberi gelar Abu Nazar. Tukang nazar. Sebab sudah banyaknya dia pindah-pindah menazar akhwat. Ya. Hendaknya seorang kalau ingin menazar, ya, dia jangan langsung datang dulu. Ya, paling tidak dia pakai perantara atau pakai mengirim saudara perempuannya atau dia minta kriteria bagaimana sehingga dia bisa pertimbangkan ya, kriterianya bagaimana dan kalau dia hendak melihatnya sudah sampai karena enak lebih dekat ya, daripada langsung-langsung saja akhirnya pindah-pindah sana sini itu namanya abun nadar ya. Kerjanya hanya nadar sana sini ya, dan itu kadang memberikan celahan tersendiri akhirnya terkenal di kalangan akhwat dan tidak seorang pun yang ingin dinadar olehnya. Ini kadang terjadi pada sebagian orang karena itu hendaknya seseorang ya berusaha sebaik mungkin dia pada saat menadar ya ingin memberikan maslahat untuk dirinya tapi jangan juga merugikan orang lain. Dan akhwat yang dinadar apabila ditakdirkan orang yang menabarnya tidak terima, maka dengan senang hati dan penuh menerima takdir Allah, dia tidak boleh marah. Sebab ini adalah ketentuan dalam syariah. Ketentuan dalam syariah. Ya. Wallahul musta'an. Bolehkah seorang ikhwan atau akhwat salaf menikah dengan selain mana salaf? Bagaimana dengan orang awam? Asalnya memilih teman duduk atau memilih teman bergaul itu hendaknya memilih orang-orang yang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, "Matsalu jalisis salih wa jalisis su' ka hamilil misk wa nafihul kir." Ya, perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek bagaikan orang yang membawa minyak wangi dan meniup api. Kalau teman duduknya baik, dia bawa minyak wangi. Bagaimana pembawa minyak wangi? Mungkin minyak wanginya dijual sama kau, atau mungkin kamu diberi, coba nih minyak wangi saya. Atau paling tidak kamu cium bau harum dari dia sebab penjual minyak wangi. Ya kan? Ya, tapi peniup api mungkin salah tiup kamu terbakar. Ya. Atau paling tidak kamu di sekitarnya merasa panas. Ya. Ini teman bergaul saja seperti ini, apalagi memilih teman hidup. Ya. Apalagi memilih teman hidup, maka hendaknya lebih berhati-hati lagi. Ya. Lebih berhati-hati lagi dan mempertimbangkan, sebab ini masalahnya dia akan hidup berkeluarga di atas mawaddah dan rahmah. Ya, bagaimana bisa bersatu di atas suatu keluarga kalau keyakinan mereka berbeda? Ya. Asal agamanya berbeda. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al-junudu apa al-arwahu junudun mujannada. Ma'tarafat minha talafat wa ma tanakarat minha talafat. Ya. Ruh itu bagikan pasukan yang berbaris. Ya. Kalau dia saling mengenal, bersatu. Kalau dia tidak, kalau dia saling mengingkari, akan berselisih. Ya. Maka asalnya kalau tidak sama keyakinan, ya, yang satunya orang yang tidak komitmen menjalankan agama, ya, yang satunya meninggalkan sholat, yang satunya bergampangan dalam masalah hijab, ya, tidak sama dan dia memandang semua itu mungkar, ya kapan bisa membangun rumah tangga di atas kecintaan dan rahmat sesuai dengan tuntunan Al-Quran wa Sunnah. Ya, karena itulah harus pandai memilih teman hidup. Dan Nabi SAW mengingatkan juga, kalau kesialan itu ada pada sesuatu, maka ada pada tiga perkara, kata beliau. Pada rumah, pada kendaraan, dan pada wanita. Ya, dan pada wanita. Maka harus pandai, ya, memilih, mempertimbangkan. Ya, makanya sebelum maju, ya, jangan langsung asal maju saja. Ya, hendaknya melihat kriterianya bagaimana, minta penjelasan tentang sirah kehidupannya, ya, perjalanan hidupnya atau bagaimana dia, ya, dan seterusnya. Kemudian setelah itu, kalau dia misalnya mantap, ya, dia salat istikharah, ya, minta pilihan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah yang lebih tahu yang mana yang paling baik bagi kita. Ya. Dan ini yang saya nasihati bagi setiap ikhwah dan akhwat. Dan apabila telah terjadi pernikahan, hendaknya saling banyak maaf memaafkan, dan kalau berselisih hendaknya banyak merujuk kepada Al-Quran wa Sunnah. Ya. Si istri mengerti tugasnya sebagai istri dan mengerti kesibukan suaminya dan penuh, ya, pengertian. Dan si suami pun demikian. Ya. Jangan merasa sok terlalu banyak kerja di rumah. Ya. Kemudian istrinya dibuat seakan-akan tidak ada gunanya. Ya. Atau digantung saja kayak karton. Ya. Ini adalah perkara yang tidak baik. Ini adalah perkara yang tidak baik. Maka setiap orang hendaknya apa, hendaknya istri diperlakukan yang baik. Wa asyiruhun nabil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan kebaikan. Dan istri pun demikian, ya, menunaikan kewajibannya. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi perempuan juga kebaikan sebagaimana ada kewajiban atas mereka, atas para perempuan. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana membantah syubhat orang-orang syabab Hizbut Tahrir yang menyatakan bahwa cadar hanya untuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tadi saya sudah jelaskan bahwa perkataan tersebut batil dari tujuh sisi, dan kita sebutkan apa, bahwa kadang ada pemikiran seperti ini munculnya, satu karena kejahilan, kemudian yang kedua tidak tahu menempatkan nas dalil dari Al-Quran wa Sunnah, kemudian yang ketiga su'ul faham, ya, jeleknya pemahaman. Wa kam a'iban qawlihan wa afatuhu min fahmin saqim. Dan betapa banyak orang yang mencerca perkataan yang jelek dan kerusakan perkataannya itu, ya, kerusakan dugaannya.